Sakura Record Surabaya, New Arista, Bintang Nusantara. Mencoba tegarkan hatiku, terima kenyataan jadi kedua cintamu. Tapi ku manusia miliki rasa cemburu, karena menjadi kekasih rahasiamu. Sadar